Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Baik ikhwan dan akhwat yang ada di Masjid Al-Hudayah, Al-Huda At-Tauhid di kota Al-Khor, Qatar, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, baik langsung melalui radio di daerah Bandung dan sekitarnya, ataupun para onliner melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore pagi ini jam 8 lewat 58 pagi waktu Qatar atau jam 1 kurang sedikit waktu Indonesia Barat, kita agak sedikit terlambat dari jadwal yang direncanakan. Kita akan membahas satu tema tentang ciri-ciri penghuni neraka dan juga penghuni surga. Dua pembahasan penghuni surga dan penghuni neraka ini mestinya dipisah jadi dua pertemuan, karena kedua-duanya akan banyak memakan waktu yang cukup lama. Tapi karena keterbatasan waktu, sekarang juga adalah hari terakhir daurah kita selama di Qatar ini, maka apa boleh buat kedua pembahasan ini akan kita jadikan jadi satu. Kemarin di kota Wakra ya, kita sudah membahas tentang neraka, bahkan sudah masuk kepada pembahasan siapa para ahli neraka. Kita sudah terangkan secara umum ahli neraka ada dua. Pertama, ada ahli neraka yang akan menempati neraka secara permanen, secara abadi, selama-lamanya, tidak akan ada habisnya, tidak akan ada akhirnya, tidak akan ada ujungnya, dan tidak akan pernah keluar dari neraka itu walaupun hanya sekejap. Ini golongan pertama. Golongan kedua, orang yang masuk ke dalam neraka hanya sementara. Yang lama atau sebentarnya dia di dalam neraka sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Inilah dua jenis penghuni neraka. Lalu apa yang menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam neraka secara permanen atau secara abadi? Masuk ke dalam neraka selama-lamanya tanpa ada ujungnya. Nah, penyebab masuknya seseorang ke dalam neraka secara abadi, secara umum disebabkan karena lima hal. Hal pertama, kufur dan syirik. Dua-duanya keluar dari Islam. Seluruh pemeluk agama selain Islam, ketika Islam sudah datang dan dakwah Islam sudah sampai kepadanya, tapi dia tidak mau menerima Islam dalam kehidupannya dan tetap di dalam agama dan keyakinan lamanya, maka orang tersebut adalah orang yang kufur kalau dia mati dalam keadaan demikian sampai akhir hayatnya tidak pernah menerima Islam dalam kehidupannya. Orang seperti ini adalah orang yang akan memperoleh kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla karena kekufuran mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ghafir ayat yang ke-10, innal ladhina kafaru yunadawna lamaktullahi akbaru min maktikum anfusukum idh tud'auna ilal iman fatakfurun. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka nanti akan diseru, diteriakin bahwa kemurkaan Allah kepada kalian lebih besar dibanding kemurkaan kalian, kemarahan kalian kepada diri kalian. Karena dulu ketika di dunia kalian diajak kepada keimanan, tapi kalian kafir. Orang kafir itu nanti di akhirat, dia marah kepada dirinya sendiri. Kenapa waktu di dunia dulu ada dakwah datang, dia menolak dakwah itu. Akhirnya memperoleh azab yang sangat pedih. Karena itu dia marah kepada dirinya sendiri, menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Allah menyatakan kemurkaan Allah kepada kalian lebih besar daripada kemarahan kalian kepada diri kalian. Karena dulu kalian diajak kepada keimanan, lalu kalian kufur. Nah, inilah orang-orang kafir yang menolak dakwah Islam. Orang kafir yang seperti ini masuknya ke dalam neraka secara abadi di dalamnya, yang tidak akan pernah mereka keluar dari neraka itu selama-lamanya. Karena apa? Karena tidak ada sedikit pun kebaikan di dalam diri mereka selama di dunia. Seluruh kebaikan yang pernah mereka lakukan di dunia habis tak bersisa bagaikan debu yang ditiup angin. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-5, kata Allah, wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum aidza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika al aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau kamu takjub, kaget atau merasa aneh, maka yang lebih aneh itu ucapan mereka, ucapan orang-orang kafir yang mengatakan, apakah bila kami sudah mati menjadi tanah, kami akan dibangkitkan lagi menjadi makhluk yang baru? Merekalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Kelak mereka akan dirantai, ditengkuk-tengkuk mereka. Merekalah para ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah penyebab pertama seseorang menghuni neraka secara kekal, abadi, selama-lamanya di dalam neraka. Oleh karena itu, salah satu penyebab masuknya orang ke dalam neraka secara kekal lah kufur. Kedua, adamul qiyam bitakalifi syar'iyah matakdzibi biyaumiddin wa tarkil iltizam bidawabiti syar'iyah. Penyebab kedua adalah tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban syar'i dan mendustakan hari kiamat serta tidak loyal terhadap ketetapan-ketetapan syariat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muddathir ketika terjadi dialog antara ahli surga dan ahli neraka. Kata ahli surga, ma salakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Mereka menjawab, dulu ketika di dunia kami tidak menegakkan sholat, tidak memberi makan orang-orang miskin, dan kami dahulu suka berbicara dengan orang-orang yang tukang bicara. Yang dimaksud khawd, pembicaraan yang mengolok-olok agama, pembicaraan yang isinya bertolak belakang dengan agama. Kami suka berbicara dengan orang-orang yang tukang berbicara seperti itu. Dan dulu pun kami tidak mempercayai adanya hari kiamat sampai datang kepada kami kematian yang meyakinkan. Orang seperti inilah yang akan masuk ke dalam neraka saqar. Lalu Allah menyatakan, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat bagi mereka syafa'at siapapun yang memberi syafa'at, karena kekafiran mereka. Mereka akan tinggal secara abadi. Mereka difonis dengan fonis kafir sebab salah satu penyebab kekafiran mereka, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dulu kami mendustakan hari agama, hari kiamat, mendustakan adanya hari kiamat, kufur, keluar dari Islam. Sekalipun dia meyakini rukun iman yang lainnya, dia meyakini Allah, para malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, dan takdir, tapi dia tidak yakin adanya hari kiamat, kufur. Karena apa? Karena kufur kepada salah satu saja di antara rukun enam ini sama dengan kufur kepada seluruh rukun iman yang enam ini, karena keenam-enamnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang tidak beriman kepada hari kiamat secara langsung, secara otomatis sama aja dengan tidak beriman kepada Al-Quran. Karena apa? Karena Quran menjelaskan adanya hari kiamat. Sama aja dengan tidak percaya kepada Allah karena Allah menjelaskan kiamat pasti ada. Sama aja dengan tidak beriman kepada para nabi sebab seluruh nabi mendakwahkan bahwa kiamat itu pasti ada. Oleh karena itu kufurlah mereka. Kalau bagi orang kufur, syafaat siapapun pemberi syafaat percuma. Lihatlah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Lihatlah kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah dan Aminah. Tiga-tiganya, pamannya dan dua orang tuanya mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk ketiga-tiganya oleh Allah azza wajalla ditolak, bahkan dilarang. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru musyrikin. Tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu kerabat terdekatnya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafin. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat dari pemberi syafaat, siapapun pemberi syafaat tersebut. Inilah yang kedua. Ketiga, Quran juga merinci salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam neraka secara abadi adalah ta'atu ru'asa'id dolali wa zu'ama'il kufri fima qarrarahu min mabadi'id dolal wal khatarat. Taat kepada pemimpin-pemimpin sesat, guru-guru yang kufur tentang perkara yang mereka tetapkan berupa kesesatan dan kekufuran yang bertolak belakang dengan syariat Islam. Allah menceritakan dalam Al-Quran nasib orang-orang seperti itu di akhiratnya nanti. Mereka semuanya masuk neraka secara abadi. Allah menjelaskan dalam banyak ayat, di antara Fusilat 25. Allah berfirman, wa qadaina lahum quranaa wa zayyana lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqo 'alaihimul qaul fil umami qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wa alghaw fihi la'allakum taghlibun falanudhiqanna alladhina kafaru 'adaban shadida wa lanajziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun dhalika jazaa'u a'da'illahi an-nar lahum fiha darul khuldi jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun. Kata Allah Azza wa Jalla, berkatalah orang-orang yang kafir kepada para pengikutnya, tokoh kafir, jangan kalian dengar penjelasan Quran ini, wa al-ghawfi, abaikan saja sudah. Bahasa kitanya sekarang, anggap saja radio butut, jangan didengar itu penjelasan Quran. La'allakum taghlibun, agar kalian menang. Apa kata Allah? Falanudziqanna alladhina kafaru 'adzaban syadida. Pasti kami akan timpakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir seperti itu, azab yang sangat pedih. Wa lanajziyannahum, dan kami pasti balas mereka lebih dahsyat daripada amal-amal buruk yang mereka pernah lakukan. Dzalika jazaa'u a'da'illahi an-naru lahum fiha darul khuldi jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun. Itulah balasan bagi musuh-musuh Allah, neraka. Bagi mereka di dalam neraka itu ada tempat yang abadi sebagai balasan atas perbuatan mereka dahulu menentang kepada ayat-ayat kami. Dalam surah Al-Ahzab 64-67, innallaha la'anal kafirin wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyaw wala nasira. Yauma tuqallabu wujuhahum fi wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qulu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka neraka sa'ir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak memperoleh pelindung ataupun penolong. Pada hari itu wajah mereka dibolak-balik di atas neraka. Disate gitu. Kayak kambing guling. Ini istilahnya orang kafir guling. Dibolak-balik wajahnya di atas api neraka. Kemudian mereka berkata, aduh celaka kita. Seandainya dulu ketika di dunia kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Lalu mereka pun berteriak, ya Allah, dulu kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan guru-guru kami, tapi mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Itulah balasan bagi orang-orang yang mengikuti orang-orang yang sesat atas nama agama ini, orang yang menyimpang, orang yang meminta-minta kekuburan atas siapa? Bimbingan guru-guru mereka, padahal meminta dalam bentuk doa adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, karena berdoa adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Ketika doa yang merupakan salah satu bentuk peribadatan itu ditujukan kepada selain Allah, berarti orang itu beribadah kepada selain Allah dan itu syirik. Terjerumuslah mereka ke dalam neraka, begitu juga pengikutnya. Nah, pengikutnya ini nanti digarang bolak-balik di atas api neraka, lalu berteriak, aduh seandainya dulu kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu berkata, ya Allah, dulu ketika di dunia kami telah mentaati guru kami, pemimpin kami, tapi mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Penyesalan yang mereka teriakkan adalah suatu yang percuma, karena tidak ada kesempatan untuk kembali ke dunia memperbaiki kesalahan. Inilah yang ketiga. Penyebab keempat, nifaq atau munafik. Ini juga membuat kekal di dalam neraka. Tapi yang dimaksud munafik di sini munafik besar, bukan munafik kecil. Nifak itu ada dua, nifak besar, nifak kecil. Sebagaimana syirik, ada syirik besar, syirik kecil. Kufur besar, kufur kecil. Apa bedanya? Bedanya yang besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar contohnya beribadah kepada selain Allah. Syirik kecil contohnya riya, sum'ah, ujub, takabur, itu syirik kecil. Kufur besar contohnya ingkar kepada salah satu aja di antara rukun iman atau rukun Islam. Keluar dia dari Islam. Gugur semua amal-amal baiknya. Adapun kufur kecil seluruh kemaksiatan, seluruh dosa besar itu kufur kecil. Allah menjelaskan baik dalam Al-Quran atau dalam hadis. Contoh, membunuh. Membunuh sama mukmin dosa besar. Itu disebut kufur kecil. Sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim, fasik. Membunuhnya adalah kafir. Kafir kecil. Membunuh orang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Jangan kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain, membunuh. Oleh Nabi disebut kufur. Ini kufur kecil, bukan keluar dari Islam. Kenapa kufur kecil dimaknai kufurnya ini kufur kecil dan diyakini tidak keluar dari Islam? Sebab Allah masih menyebut orang-orang mukmin yang saling bunuh, saling berperang satu sama lain dengan sebutan mukmin. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Hujurat ayat yang ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan mukmin saling bunuh, saling berperang, damaikan oleh kalian di antara keduanya. Walaupun saling bunuh, oleh Allah masih disebut mukmin, menunjukkan tidak kafir. Oleh karena itu, kafir kata Nabi bagi para pembunuh maknanya kafir kecil. Begitu juga yang lain-lainnya. Nifaq ada dua, nifaq besar, nifaq kecil. Nifaq besar itu kafir. Dia menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Hatinya ingkar kepada ajaran Islam, lahiriahnya menunjukkan keislaman, pura-pura masuk Islamnya demi keuntungan duniawi. Karena di Madinah di zaman Nabi SAW, setelah terjadi perang Badar, perang Uhud dan beberapa peperangan yang menyebabkan kaum muslimin tambah jaya, tambah mulia, tambah disegani, tambah ditakuti gitu ya, kehidupan kaum muslimin begitu dominan. Oleh karena itu, orang yang menetap dalam kekafiran akan tersisih, rugi dia dalam urusan dunia. Makanya ada di antara mereka yang pura-pura masuk Islam demi keuntungan dunia. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dinas oleh Al-Quran, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan munafik, munafik besar. Hakikatnya dia kafir, tapi lahiriahnya menampakkan keislaman. Di saat ada kesempatan menohok dari belakang, mereka menohok dari belakang. Dan ini lebih berbahaya daripada orang yang terang-terangan menunjukkan kekafiran. Kalau kita bertemu dengan orang yang terang-terangan memusuhi kita, kita kan bisa taki-taki, bisa waspada, bisa siap-siap gitu kan. Pedang sudah dipegang gitu kan. Tapi dengan orang yang pura-pura Islam, mengaku sahabat, mengaku saudara gitu kan, tiba-tiba menusuk dari belakang. Ini lebih berbahaya. Oleh karena itu, azab yang Allah timpakan kepada orang yang munafik besar ini lebih keras daripada orang kafir yang terang-terangan. Keraknya neraka. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu Al-Quran surah An-Nisa 145. Sungguhnya orang munafik itu berada di dark terendah, tingkatan terendah dalam neraka, karena lebih berbahaya. Itu maksudnya munafik besar. Adapun munafik kecil, pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Dan Rasul SAW menjelaskan tanda-tandanya, ayatul munafiqin salatun. Tanda munafik itu 3. Dalam riwayat lain 4. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dalam riwayat lain wa idza khasama fajara. Tanda munafik itu 3. Bila bicara dusta, bila janji ingkar, bila diamanati khianat, ditambah keempat dalam riwayat lain bila bertengkar curang. 4 tanda munafik ini maknanya munafik kecil, pelakunya tidak keluar dari Islam. Orang yang berdusta dia tetap muslim, tidak keluar dari Islam dengan kedustaannya. Tapi muslim yang ahli maksiat, ahlul kabair, orang yang muslim yang berdosa besar, Demikian juga ingkar janji, demikian juga khianat terhadap amanat, demikian juga curang ketika bertengkar. Ini munafik kecil. Orang yang munafik kecil tidak terancam dengan ayat 145 dari An-Nisa bahwa akan menempati keraknya neraka. Enggak, itu untuk munafik besar. Jadi yang menjadi penyebab orang kekal di dalam neraka munafik besar. Pura-pura Islam. Demi apa? Demi keuntungan duniawi. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 68 menyatakan, wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wal'anahumullahu walahum azabun muqim. Allah telah menjanjikan kepada munafikin laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir. Dan orang kafir, orang munafiknya disebut duluan sebelum orang kafir. Menunjukkan dosa nifak asyad minal kufri. Dosa kemunafikan lebih kenceng, lebih bahaya, lebih besar daripada kekafiran. Munafik besar. Makanya disebut di awal. Allah menjanjikan kepada munafik laki-laki dan munafik perempuan, wal kuffar, dan orang-orang kafir, naro jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, hiya hasbuhum, itu cukup bagi mereka, azab bagi mereka, dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang abadi. Orang munafik ini saudaranya, ikhwannya orang-orang kafir. Coba lihat Al-Quran dalam surah Al-Hasyr, Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang kafir itu, orang-orang munafik berbicara kepada ikhwan mereka dari kalangan orang-orang kafir. Orang-orang kafir di kalangan Ahlul Kitab. Kata orang-orang munafik, Allah menyatakan, yaqulu alladhina nafaqu li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab, in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu annahum wallahu yashhadu annahum lakadzibun. Berkatalah orang-orang munafik kepada saudara-saudaranya dari kalangan orang-orang kafir, kepada orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab, kalau kalian diusir keluar, kami akan keluar bersama-sama kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan tolong kalian, gitu kan? Dan Allah bersaksi bahwa mereka itu dusta. Jadi Allah menyebut orang munafik dengan orang kafir itu dengan sebutan ikhwan. Berdasarkan hal itulah maka mereka dimasukkan ke dalam api neraka secara abadi. Allah menyatakan khalidina fiha. Terakhir yang kelima, maksud terakhir di sini, poin terakhir dari lima penyebab kekalnya seorang dalam neraka. Bukan terakhir ngajinya, ngajinya masih lama. Al-kibr, takabur atau sombong. Takabur itu harus difahami dengan pengertian syariat, bukan takabur menurut pengertian kita. Sebab istilahnya sama, pengertiannya bisa berbeda antara sesama manusia atau antara pengertian syariat dengan pemahaman manusia. Adapun yang dimaksud dengan takabur atau sombong menurut ketetapan syariat adalah menolak kebenaran. Al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan, menghinakan manusia. Ketika datang dakwah, dakwahlah kebenaran, penjelasan Quran Sunnah, mereka tolak. Sikap penolakan terhadap kebenaran ini itulah kibir, takabur. Orang yang takabur dalam bentuk menolak kebenaran dari dakwah, kebenaran dari ajaran Islam, diancam dengan ancaman kekal dalam neraka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat ke-36, walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha dan takabur dari ayat-ayat kami, sombong dalam menghadapi ayat-ayat kami. Yang maksud sombong atau takabur terhadap ayat Allah itu menolak ayat itu. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini yang dimaksud dengan takabur atau sombong, menolak kebenaran setelah jelas kebenaran itu kepada dia tapi dia menolaknya. Takabur. Dan inilah penyebab Fir'aun menolak dakwah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, sekalipun hati kecilnya meyakini kebenaran Nabi Musa, kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Hatinya yakin benar, tapi kebenaran itu dia tolak. Karena apa? Karena kesombongan. Dari mana kita tahu hati Fir'aun? Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'uluwa. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya menentang terhadap dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusum, sekalipun jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka meyakininya. Allah yang menyatakan begitu. Karena Allah itu serba tahu isi bisikan hati manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan dalam hati-hati mereka, dan kami lebih dekat kepadanya dibanding urat lehernya. Kita dengan urat leher bukan hanya dekat, tapi nempel urat leher itu dalam diri kita, sangat-sangat dekat, bahkan menyatu. Allah lebih dekat lagi. Maknanya Allah lebih tahu isi hati kita, luar dalam, fisik ataupun psikis. Makanya isi hati Fir'aun pasti Allah tahu. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Mereka menentang dakwah Nabi Musa, perlahan hati-hati mereka meyakini. Kenapa? Dzulman wa ulwa, karena kezaliman dan kesombongan. Oleh karena itu, kesombongan merupakan penyebab utama seseorang menolak kebenaran. Karena itulah azab yang Allah sediakan sangat pedih dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam kitab sahihnya Imam Muslim menetapkan satu bab di dalam kitab sahihnya dengan judul bab ahlun nar, bab an-naru yadkhuluha al-jabbarun wal jannatu yadkhuluha ad-du'afa. Bab dengan judul neraka akan dimasuki oleh orang-orang sombong dan surga akan dimasuki oleh para du'afa. orang-orang yang lemah, fuqara dan masakin. Sebab fuqara dan masakin menempati surga dengan jumlah terbanyak. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat surga, melihat neraka, kata Nabi SAW, aku melihat surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para duafa dan masakin. Aku juga melihat neraka dan aku lihat kebanyakan penduduknya adalah para ibu, para wanita. Makanya sih tidak heran kalau setiap ngaji itu ibu-ibu ribut, nggak heran, sudah diisyaratkan tuh. Beda dengan bapak-bapaknya. Lalu di bawah bab ini Imam Muslim menukil beberapa hadis yang menjelaskan hal itu. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang marfu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan annan nara qalat yadkhuluni al-jabbaruna wal mutakabbirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah neraka. Kita sudah bahas tentang neraka kemarin. Salah satu di antara sifat neraka, neraka itu bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar ya. Al-Qur'an yang menjelaskan neraka bisa bicara dan juga hadis. Lihat dalam surah Qaf, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari itu kami bertanya kepada neraka, kamu sudah penuh belum? Berkatalah neraka, masih ada enggak tambahan? Itu ayat. Ini hadis, berkata neraka, yadkhuluni al-jabbarun wal-mutakabirun, akan memasuki aku al-jabbarun dan al-mutakabirun. Al-jabbarun adalah para penguasa diktator, zalim, menyengsarakan rakyatnya. Al-mutakabirun adalah orang-orang yang sombong. Dalam hadis lain masih riwayat Imam Muslim, berkatalah neraka, urithu bil mutakabbirin wal jabbarin. Aku diwariskan kepada para al-mutakabir dan orang-orang yang jabbarun, para penguasa diktator. Berkatalah Allah kepada neraka, anta azabi u'adzibu biki man asya. Kamu hei neraka adalah azabku, aku mengazab dengan dirimu orang-orang yang aku kehendaki. Berdasarkan hal itulah, maka salah satu di antara penyebab kekal abadinya seseorang di dalam neraka adalah karena takabur dalam bentuk menolak kebenaran. Inilah 5 penyebab utama seseorang abadi di dalam neraka. Kedua, lalu apa ciri-ciri orang yang masuk ke dalam neraka sementara, tidak sementerus, tidak selama-lamanya? Orang-orang yang akan memasuki neraka secara sementara adalah orang-orang muslim. Kalau non-muslim abadi di dalam neraka selama-lamanya. Yang masuk ke dalam neraka sementara adalah orang-orang muslim. Orang muslim yang mana? Orang muslim yang berdosa besar dan dosanya masih ada saldo di akhirat setelah dikalkulasikan dengan pahala. Adapun orang-orang yang berdosa besar di dunia, mati dalam keadaan demikian tanpa sempat tobat sebelum matinya, tapi dia banyak melakukan kebaikan, memiliki stok pahala yang jauh lebih besar, maka kebaikan-kebaikan pahalanya tersebut bisa menghapus dosa-dosa yang tidak sempat ditobatinya tersebut. Kalau terhapus, tertutup oleh kebaikan yang lebih banyak, lunas. Saldo terakhir adalah pahala kebaikan. Orang itu ketika ditimbang lebih berat ke pahala, orang itu selamat dari neraka. Walaupun banyak dosa tadi, tapi dosa yang banyak itu terhapus oleh kebaikan yang jauh lebih banyak. Allah berfirman, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Apa dia punya dosa enggak? Pasti, namanya manusia, tidak ada yang luput dari dosa. Lalu dosa-dosanya itu dikemanakan? Bukankah kebaikan atau keburukan sebesar atomnya, sebesar darah pun akan ada balasannya? Tapi kenapa orang-orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dibanding dosanya, fahuwa fi isyati radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dalam ayat lain Al-Ghasyah, fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Dosanya gimana? Dosanya dihapus oleh kebaikan. Allah menyatakan, innal hasanati yudhibna sayyat, kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Sehingga ayat yang menyatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa orang yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, sebesar atom, akan melihat balasannya. Demikian juga keburukan. Maksudnya keburukan sebesar zarah akan diazab, akan dibalas, adalah keburukan sebagai saldo setelah dikalkulasikan dengan kebaikan. Keburukannya lebih banyak daripada pahalanya ditimbang. Allah menyatakan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikan. Kalau kebaikannya ringan, berarti yang lebih berat apa? Dosanya, kesalahan. Kebaikannya dipakai menutupi kesalahan. Habis kebaikan, karena kesalahannya lebih banyak, yang tersisa adalah kesalahan, dosa. Nah, dosa yang tersisa ini yang diazab, walaupun yang tersisanya hanya sebesar atom. Bukan kacang atom. Kacang atom mah gede ya. Atom itu bagian terkecil dari suatu unsur, kecil gak kelihatan. Sekecil itu kesalahan diazab. Kalau itu yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan kebaikan, dengan pahala. Nah, maka orang-orang yang setelah dikalkulasikan antara kebaikan dan keburukannya, lalu ternyata karena keburukannya lebih berat, lebih banyak, itulah yang tersisa. Sedangkan pahalanya sudah habis dipakai menutupi kesalahannya, orang itu apa boleh buat, dimasukkan dulu ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosa yang tersisa. Lebih banyak kadar dosa yang tersisa, lebih lama dan lebih dahsyat. Lebih sedikit kadar dosa yang tersisa, lebih sebentar dan lebih ringan. Oleh karena itu, pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin dan dosa besarnya terbawa mati, sampai matinya tidak ditobati, belum tentu dia masuk neraka. Mungkin akan langsung ke surga. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahannya yang banyak tadi mungkin terhapus oleh banyak faktor penghapus dosa. Faktor penghapus dosa banyak loh, tidak hanya satu dua. Inilah dermawannya Allah dalam syariatnya bagi kita. Tobat, istighfar, jelas itu menghapus dosa. seluruh kebaikan menghapus dosa. Padahal kebaikan itu bentuk dan macamnya banyak dalam kehidupan kita. Kita ketemu kawan senyum saja itu kebaikan. Menggugurkan dosa itu menghapus dosa. Karena dengan senyum apa? Menyenangkan orang. Nabi selesai menyebut senyum dengan sebutan sedekah. Karena menyenangkan orang. Itu kebaikan dan itu menghapus dosa. Makanya banyak-banyak aja senyum ketika ketemu orang. Jangan dikira dengan senyum itu percuma, capeklah senyum, gak ada manfaatnya. Banyak manfaat. Jadi antaranya selain menambah pahala, menghapus dosa. Karena itu kebaikan. Apalagi kebaikan yang lainnya seperti ngaji, seperti ini ya, infak dan sedekah, apalagi infak sedekah yang jariah. Jariah itu yang ngalir terus pahalanya. Wakaf ya, nyumbang ke masjid, baik bangunannya, karpetnya, atau apapun yang dipakai di masjid itu. Pahalanya ngalir terus itu. Oleh karena itulah, maka seluruh kebaikan menghapus dosa. Apalagi yang bisa menghapus dosa? Infak dan sedekah. Apalagi seluruh penderitaan yang kita alami. Sakit menghapus dosa, ya, baik sakit fisik ataupun psikis. Kita dicela orang, dihina orang sehingga sakit hati. Kita digibahi orang, sakit hati, gugur dosa, nambah pahala. Bahkan pahalanya itu diambil dari orang yang menggibahi kita tuh. Semakin sering kita digibahi, diomongin, dicela, difitnah, semakin untung. Dosa kita semakin banyak yang gugur, dioper kepada orang-orang dolim itu, pahala nambah diambil dari mereka. Jadi menggibahi orang, mencela orang, memfitnah orang, menghina orang, itu sama dengan sedekah pahala dan minta dioper dosa. Ini saya ngasih pahala kamu sini, dosa kamu sini, saya tanggung. Ghibah itu sama dengan begitu tuh. Mencela orang lain itu sama dengan begitu. Oleh karena itu orang yang mengghibahi kita, menghina kita, mencela kita, sebenarnya dia sangat baik kepada kita, memberi keuntungan tuh. Jadi kalau ada orang yang mencela kita, mengghibahi kita, kita bilang, antum baik banget eh, ngasih pahala, ngambil dosa saya, terima kasih yang sering aja menggibahi saya. Makanya ingat kesini ya, tidak ada alasan bagi kita untuk sakit hati, dendam dan marah ketika kita digibahi, sebab kita gak rugi, kita untung, dapat pahala tanpa berbuat dosa, gugur tanpa tobat, dosa berkurang tanpa tobat. Tapi karena manusia jarang ingat ke sini, begitu digibahi yang pertama kali terasa apa? Sakit gitu ya. Mau nangis, menjerit dan dendam. Nyusun rencana, saya balas nanti. Karena enggak ingat kepada keuntungannya ya. Selain itu apalagi keuntungannya? Doa makbul. Da'watul madlum mustajabatun wa inkana fajir. Doa orang yang didolimi dikabul. Sekalipun orang itu orang fajir, orang durhaka. Jadi untung, penderitaan baik fisik ataupun psikis, kelelahan, kecapean, pegel, kesel, pinggang panas seperti yang mungkin sekarang dialami oleh sebagian kita, sebagian antum. Kalau saya agak enak. Pertama empuk di kursi, kedua ada sandarannya, ketiga bisa bergerak ke sana kemari, improvisasi. Nah kalau antum bapak-bapak kan pertama di bawah tuh nggak ada sandaran, kedua nggak bisa bergerak, maka lagi dengar-dengar gerak-gerak tanpa alasan ya. Kalau usannya enak bisa gerak-gerak dengan dalih improvisasi. Padahal ganti posisi biar gak kesal, gak bang. Seluruh penderitaan itu, apalagi penderitaan yang lahir dari suatu ibadah, selain mendatangkan pahala juga menggugurkan dosa. Makin pegel, makin panas ini pinggang, makin untung kita. Makin banyak pahala yang dihasilkan, makin banyak dosa yang gugur dari diri kita. Makanya ngaji itu yang lama, biar tambah apa? Tambah menderita, tambah pegal, tambah kesel. Apakah keselnya kita ketika ngaji kepada ibu-ibu yang ngobrol di tengah ngaji juga seperti yang sekarang terjadi ini, suara ibu-ibu kedengaran kesini, adalah penderitaan? Iya, karena itu kedzaliman ibu-ibu kepada kita. Ya, zalim tidak tuh ibu-ibu yang ngobrol? Zalim. Ibu-ibu yang khusyuk mendengarkan bingung, diam lihat kawannya ngobrol keganggu, mau memberitahu menasihati, set, jangan ngobrol, marah. Itu ibu-ibu di sana di Bandung ya, banyak curhat, Ustaz gimana menghadapi awat yang kayak gitu tuh, dia ngobrol kita terganggu, kalau kita awat jangan ini, jangan ribut, ini keganggu, ngamuk dia. Sok suci lu, kayak mau ke surga sendirian aja, ngambek dikit itu, bukan apa, bukan sadar dan malu. Ini di Bandung, kalau di Qatar saya pikir lebih dari itu. Di Bandung yang ngajinya lebih intensif aja begitu. Nah, ngobrol di saat ngaji zalim. Pertama kita kesel tuh, keganggu ya. Dan kekesalan kita tersebut adalah penderitaan. Tapi karena ada madarat, jangan terus sajalah ngobrol biar kita banyak pahala dan gugur dosa. Jangan, karena ngeganggu tuh lebih, kita lebih menginginkan ilmu tuh. Bukan sekedar dapat pahala dan gugur dosa, tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu ilmu. Sebab dengan ilmu, modal untuk kebaikan yang jauh lebih besar, dan modal untuk bisa menggugurkan pahala yang jauh lebih menggugurkan dosa yang lebih banyak. Dengan ilmu, modal bisa sebagai modal untuk meraih pahala yang lebih banyak, juga modal untuk bisa menggugurkan dosa yang juga jumlahnya lebih banyak. Kalau ibu-ibu tidak pernah bosan-bosannya ngobrol, saya lebih tidak akan bosan lagi untuk nyindir. Setiap terdengar ngobrol, saya sindir langsung. Gampang membelokkan materi kepada sindiran, gampang. Biar malu ya. Nah, sampai di mana tadi? Jadi penghapus dosa banyak, musibah, penderitaan lahir dan batin, termasuk doa istighfar para malaikat yang kemarin kita bahas ya, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi orang muslim yang mati dengan membawa dosa besar belum tentu langsung ke neraka, mungkin langsung ke surga. Karena dosa besarnya diampuni walaupun tidak tobat. Oleh apa diampuninya? Banyak, mungkin oleh musibah-musibah, penderitaan sebelum meninggalnya, sakit yang amat sangat dan lama, itu menggugurkan dosa-dosa. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakaratul maut sebelum meninggalnya dengan kadar penderitaan 2 kali lipat daripada umumnya manusia. Sebagai kasih sayang Allah, Allah ingin membersihkan kesalahannya sebelum matinya, sehingga beliau menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bersih suci dari kesalahan, dari dosa. Oleh karena itulah, maka orang yang paling banyak penderitaannya siapa? Para nabi dan para rasul. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma sholihun, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling hebat godaan, penderitaannya, gangguannya adalah para nabi, para rasul. Lalu orang soleh, lalu orang-orang di bawah itu, di bawah itu. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami iman padahal belum diuji dengan berbagai macam penderitaan dan ujian ini menggugurkan dosa. Oleh karena itu hati-hati ikhwan dan akhwat yang selama hidupnya jarang menderita, happy terus, senang terus, bahagia terus, uang banyak melimpah gitu ya, semua orang baik gitu kepada kita gitu ya, karena kita punya banyak kedudukan atau tinggi kedudukannya, semua orang baik karena itu umpamanya. Rasanya saya selama seumur hidup belum pernah menderita ya, senang terus. Hati-hati, berarti dosanya utuh tuh. Tobat enggak, dosa banyak, menderita juga tidak, dosanya utuh. Mungkin itulah istidraj Allah kepada orang itu. Sebab kalau orang dicintai oleh Allah, Allah akan kasih ujian. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya kalau Allah mencintai seseorang hamba, Allah akan mengujinya. Dan ujian ini melahirkan apa? Penderitaan. Penderitaan melahirkan pahala dan gugurnya dosa. Hati-hati, orang yang tidak pernah menderita, tidak pernah sedih, tidak pernah merasakan kepahitan di dalam kehidupan ini, happy terus, riang, gembira, bahagia, dosanya utuh. Nah, karena itulah Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ayat ini untuk orang yang dosanya terbawa mati. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dosa syirik tidak ditobati dan terbawa sampai mati. Wah, ini enggak akan diampuni. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum mati tobat, diterima, diampuni. Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat tadinya orang-orang musyrik. Tapi tobat, masuk Islam dan bagus keislaman. Dihapus dosanya. Sementara kebaikan yang dilakukan selama musyriknya tetap tidak dihapus, tetap dipahalai, diperhitungkan. Dermawan Allah SWT. Jadi yang dimaksud dosa syirik yang tidak diampuni itu dosa syirik yang terbawa mati sampai matinya tidak tobat. Selain dosa syirik, walaupun terbawa mati dan tidak ditobati, mungkin diampuni. Baik diampuninya karena kebaikan-kebaikan yang banyak, karena banyaknya penderitaan yang dia alami selama hidup sebelum matinya, atau karena ada doa para malaikat dan makhluk lain memintakan ampun untuknya karena orang itu melakukan amalan-amalan yang menyebabkan malaikat memintakan ampun untuk dirinya, seperti mencari ilmu, mengajarkan ilmu, kalau sholat berada di shof terdepan gitu ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil ula, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada sof-sof terdepan. Ketika saum kita sahur, innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mutasahhirin. Itu amalan-amalan yang menjadi penyebab para malaikat bersolawat kepada kita. Salat malaikat itu istighfar mereka. Gugurlah karena hal itu dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat. Makanya begitu sampai di akhirat, loh saya banyak dosa, tapi kok gak ke neraka dulu ya, langsung ke surga gitu. Mungkin. Oleh karena itu orang muslim yang ke neraka terlebih dahulu adalah orang muslim yang memiliki saldo dosa setelah dikalkulasikan dengan pahala kebaikan. Pahala kebaikannya ada tapi sedikit, dosanya jauh lebih banyak. Pas ditimbang berat ke dosa. Kebaikan-kebaikannya dipakai menutupi sebagian dosanya. Kebaikannya habis, setelah habis ada tersisa saldo dosa yang belum terhapus. Inilah yang masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Faham ya? Nah, lalu dosa-dosa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang menyebabkan mereka terancam masuk ke dalam neraka? Inilah yang kemudian menjadi ciri-ciri penghuni neraka, calon-calon penghuni neraka. Kemarin sudah dijelaskan beberapa poin waktu di Waqra ya. Bukan beberapa, ketang satu poin. Tapi poin-poin dari dosa-dosa itu sudah diterangkan, sudah disebutkan, cuma belum diterangkan. Yang pertama kemarin adalah menyimpang dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dosanya besar itu dalam melaksanakan agama, memahami agama, menyimpang dari pemahaman Nabi dan para sahabat sehingga pengamalannya juga menyimpang. Dosanya besar. Allah mengancam tuh dengan azab. Lihat surah Al-An-Nur ayat 63 yang kemarin kita bacakan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Diazab tuh. Al-Quran menyatakan demikian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu golongan masuk surga. Yang masuk surga ini al-jamaah. Para sahabat nanya, "Amal jamaah apa jamaah itu?" Nabi menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yaitu pemahaman, pengamalan yang aku lakukan pada hari ini beserta para sahabatku. Itu jemaah yang akan menyebabkan pelakunya selamat dari azab neraka, yang akan menyebabkan pelakunya masuk surga, yaitu pemahaman pengamalan tentang Islam seperti pemahaman dan pengamalan yang dimiliki oleh Nabi Sallam dan para sahabatnya. Dengan demikian yang 72 golongan yang masuk surga dari kalangan kaum muslimin yang masuk neraka dari kalangan kaum muslimin itu adalah orang yang pemahaman Islam dan pengamalan Islamnya tidak sama, menyimpang dari pemahaman dan pengamalan Nabi dan para sahabatnya. Oleh karena itu dosa yang menyebabkan pelakunya terancam dengan neraka berdasarkan ayat tadi dan hadis ini adalah dosa yang berupa penyimpangan dari pemahaman dan pengamalan Nabi Sallam tentang Islam, tentang Quran dan Sunnah. Dan ini lebih banyak daripada yang benarnya. Yang benarnya sedikit. Yang menyimpangnya jauh lebih banyak. Bayangkan satu berbanding 72. Dari 73 golongan, satu yang benar, 72 yang keliru, yang salah, yang terancam dengan ancaman neraka. Tapi ke nerakanya sementara, tidak sementerus, walaupun sementahun. Yang lama sebentarnya sangat bergantung kepada kadar dosa yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan kebaikan. Ini kemarin sudah diterangkan sehingga tidak perlu penjelasan tambahan tentang masalah ini. Dosa kedua yang juga kemarin kita jelaskan adalah dosa karena tidak mau hijrah. Dan ini dalili oleh ayat. Ayat Allah yang menjelaskan siapa yang tidak mau hijrah padahal hijrah wajib bagi dirinya, dia diancam dengan neraka. Nih lihat Al-Quran yang terdapat dalam surah An-Nisa 97-98. Jadi vonis bahwa orang yang tidak mau hijrah itu akan masuk ke dalam neraka bukan vonis ustaz, ulama atau kiai atau dai, bukan vonis saya pribadi Abu Haidar, bukan. Tapi vonis dari Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kita hanya menyampaikan. Nih Allah berfirman, innal ladzina tawaffathumul malaikatu dzalimi anfusihim. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Ulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mendzalimi dirinya sendiri. Maknanya orang itu ketika turun perintah untuk pindah dari lingkungannya, karena di lingkungannya itu tidak bisa melaksanakan Islam secara benar. Di Mekah saat itu, sebelum Mekah ditaklukkan, dia mati dalam keadaan seperti itu. Dia tidak mau hijrah karena hijrah amalan agung yang super berat. Pertama, dia meninggalkan seluruh yang dia miliki di Mekah, rumahnya, tanahnya, usahanya, ya, kawan-kawan dekatnya, sanak saudaranya, dia tinggalkan. Kedua, perjalanannya berat. Kita kalau haji dan umroh pasti mengadakan perjalanan Mekah Madinah. Pakai bus ber-AC. 5 jam, 6 jam. Kebayang berat. Dulu jalan kaki. Medannya tidak seperti sekarang, jauh lebih berat. Panas. Haus. Banyak binatang-binatang buas, dikejar-kejar oleh orang kafir. Penderitaannya bisa kita bayangkan. Terus begitu sampai di Madinah juga kan daerah asing, belum tentu bagaimana nasibnya nanti. Makanya berat hijrah. Makanya ada orang yang tidak mau hijrah. Orang yang keimanannya lemah tidak akan terdorong untuk hijrah. Orang yang hijrah hanyalah orang-orang hebat. Maka orang yang tidak mau hijrah mati dalam keadaan demikian, diwafatkan oleh para malaikat. Ketika akan matinya, malaikat bertanya, fima kuntum, bagaimana keadaan matimu? Dia menjawab, kami adalah orang-orang yang lemah, tertindas di muka bumi. Makanya tidak bisa mengamalkan Islam. Begitu mengamalkan Islam, diintimidasi oleh orang-orang kafir. Apa kata malaikat? Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa hijrah di dalamnya? Mati kutuh mereka, gak bisa jawab. Mereka lah orang-orang yang tempatnya di neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Oleh karena itulah, maka tidak mau hijrah ketika diwajibkan hijrah bagi dirinya hanya karena untuk kepentingan dunia dengan mengorbankan pelaksanaan dari ajaran agama ini, itu menjadi penyebab diazabnya orang itu dalam neraka. Berdasarkan hal itulah Allah menyatakan ma'wahum jahannam, tempat mereka di jahannam, menunjukkan akan masuk ke dalam neraka. Apakah hijrah ini masih berlaku sampai sekarang? Ya, sampai hari kiamat. Ketika seseorang berada di suatu tempat penuh maksiat, ibadah dibatasi, gak boleh pakai menutup aurat, gak boleh sholat, gak boleh segala macam yang Allah perintahkan, gak boleh. Dia wajib hijrah. Pindah ke negara lain, ke kota lain, ke tempat lain, ke lingkungan lain yang bisa memungkinkan melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi di negeri itu, wah, posisinya lagi bagus-bagusnya, gajinya gede, dihitungnya per jam, sejam 1000. 10 real, bukan 1000 perak. Real Qatar. 1000 real itu berapa? 2.600.000 ya? 2.600.000 rupiah sejam. Sehari kerja 8 jam. Sebulan berapa? Kalau pindah belum tentu tuh. Makanya enggak apa-apalah, enggak pindah gitu ya. Nah, mati dalam keadaan demikian, kena dia. Dia wajib hijrah. Adapun hadis la hijrata ba'dal fathi, tidak ada kewajiban hijrah setelah penaklukan kota Mekah, maknanya tidak ada kewajiban hijrah lagi dari Mekah, karena sekarang Mekah sudah menjadi negeri Islam. Tapi hijrah dari selain Mekah ya tetap berlaku, yaitu sebuah tempat yang apabila seorang muslim hidup di dalamnya, dia terintimidasi dan tidak bisa melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla, dan dia memungkinkan hijrah, wajib hijrah. Kecuali kalau dia tidak mampu hijrah, baik karena tidak punya uang ataupun karena birokrasi yang berlaku menyebabkan dia enggak bisa kemana-mana dicekal, maka Allah menjelaskan dalam ayat selanjutnya, illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang benar-benar lemah, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak, mereka tidak memiliki kemampuan untuk hijrah dan tidak mengenal jalan, tidak tertunjuki jalan menuju kota yang ingin ditujunya, orang itu baru dimaafkan. Karena sudah tua, gak mungkin perjalanan jauh, bisa mati di tengah jalan. Karena sakit, karena dia seorang wanita, karena anak-anak, atau karena sehat tetapi tidak tahu jalan, tidak tahu harus kemana, atau tahu harus kemana tapi birokrasi yang ada menjegal dia untuk hijrah, tidak bisa kemana-mana karena dicekal, maka itu dimaafkan karena ketidakmampuan orang itu. Inilah dosa kedua penyebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Ketiga, penyebab masuknya seseorang ke dalam neraka adalah menetapkan hukum secara tidak adil antara kedua belah pihak yang bersengketa. Baik hakim, dan ini hakim yang selalu pekerjaannya begitu kan, ataupun bukan hakim tapi dia menjalankan fungsi seperti hakim dalam salah satu kasus. Dua orang berselisih lalu minta kepada kita untuk menghakimi, walaupun kita bukan hakim. Lalu kita menghukumi dua orang yang berselisih tersebut. Lalu tidak adil. Nah, yang satu ini kroni saya, yang satu ini sebal saya ke dia. Akhirnya dia pro ke kroninya, berupaya untuk memojokkan dan merugikan orang yang disebelinya. Tidak adil. Allah menyatakan, la tajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu fa'dilu huwa aqrabut taqwa. Janganlah kebencian kamu kepada seseorang atau kepada suatu kaum menyebabkan kamu berbuat tidak adil kepada orang yang kamu benci itu. Berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Makanya ketika seseorang yang menghakimi suatu perkara lalu tidak adil, neraka ancaman. Rasulullah SAW dalam hadis yang sanadnya sahih diterima dari Buraidah bin Al-Husayb, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, al-qudatu thalathatun. Hakim itu ada tiga jenis, tiga golongan. Wahidun fil jannah wa tsnani fin nar. Satu golongan ada di surga, akan masuk ke dalam kursi surga, dan dua jenis hakim lagi ada di dalam neraka, akan masuk ke dalam neraka. Fa amma alladhi fil jannah fa rajulun arafa al-haqqa wa qadha bih. Wa rajulun arafa al-haqqa fajara fil hukmi fa huwa finnar, wa rajulun qadha lin-nas ala jahlin fa huwa finnar. Kata Nabi SAW, adapun hakim yang ada di surga, yang akan masuk ke surga, yaitu hakim yang mengenal kebenaran, tahu ilmunya, faham Quran Sunnah, lalu dia menetapkan hukum, menetapkan urusan yang ditanganinya dengan kebenaran yang dia ketahui, dia di dalam surga. Adapun orang atau hakim yang mengenal kebenaran, tahu hukum, fajaro fil hukum, tapi dia zalim dalam ketetapan hukumnya. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Maka dia berada di dalam neraka. Dan seseorang yang menghukumi manusia di atas kebodohannya, dia ingin adil, tapi dia tidak memiliki ilmu yang cukup untuk bisa menghakimi perkara itu. Tapi dia tetapkan perkara itu berdasarkan kebodohannya, maka dia pun berada di dalam neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang menjadi dalil bahwa menghukumi secara tidak adil menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Keempat, penyebab keempat ini jarang dilakukan oleh orang awam, oleh orang umum, lebih sering dilakukan oleh ustadz, dai, kiai, mubaligh, dan para aktivis muslim, aktivis dakwah. Orang awam jarang. Adapun dai ustadz tidak akan lepas dari perkara yang akan kita bahas ini. Apa dosa keempat yang menyebabkan pelakunya terancam dengan ancaman neraka, yaitu al-kadzibu ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud berdusta atas nama Rasulullah SAW bentuknya banyak. Pertama, dia menyampaikan hadis palsu. Baik dia tahu bahwa itu palsu tapi tidak dijelaskan kepalsuannya, atau dia tidak tahu bahwa hadis itu palsu. Yang penting bahasa Arab. Dia sampaikan Nabi bersabda, nih bunyinya. Padahal itu hanya peribahasa dalam bahasa Arab. Tapi dia nisbatkan kepada Nabi SAW. Dia aku-aku bahwa itu hadis Nabi. Padahal dia tidak tahu bahwa itu hadis Nabi. Yang seperti ini banyak. Yang biasa menyampaikan hadis siapa? Para ustadz, para da'i. Tapi ustadz dan da'i yang sembrono, ilmunya tidak cukup, sehingga kehati-hatiannya juga tidak disertakan dalam menyampaikan dakwahnya. Asal bahasa Arab aja, lalu disebut hadis. Dan ini berbahaya. Dan ini banyak. Seperti contohnya apa? Contoh banyak ustadz dai mubalik menyatakan Nabi bersabda, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu hadisnya palsu, bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Palsu. Bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf di kalangan umatku adalah rahmat. Ini juga bukan hadis. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, carilah ilmu sejak dari buayan sampai masuk lubang lahat. Isinya bagus, tapi ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan tuh, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qila wa mal jihadil akbar, qal jihadun nafas. Kita baru aja pulang dari perang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya, apa jihad besar itu? Jihad melawan hawa nafsu. Ini palsu, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tasdirul Qaus, Imam Al-Iraqi dalam kitab Takhriju Ahaditsil Ihya, Syekhul Islam dalam kitab Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan tentang hadis ini. Hadis ini palsu. Ucapan seseorang namanya Ibrahim bin Ablah. Ada riwayat Imam Al-Baihaqi tapi dengan sanad yang dhaif jiddan. Tapi kita kan sering mendengar ini sampaikan oleh para ustaz ya, tanpa menjelaskan kepalsuannya atau kedhaifan. Al-Imam Ibnu Hibban sebagai orang yang mutasahil dalam mensahihkan suatu hadis, mutasahil itu yang tidak begitu ketat, menyatakan bahwa menyampaikan hadis dhaif apalagi palsu tanpa menjelaskan kedhaifannya atau kepalsuannya, baik karena dia tidak tahu bahwa itu dhaif ataupun palsu, maupun tahu tapi menyembunyikannya, itu perbuatan berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang banyak melakukan dosa ini siapa? Ustaz, dai, mubaligh, kiai dan yang sejenisnya. Nabi SAW bersabda, la takdzibu alayya fa innahu man kadzdzaba alayya yalijun nar. Jangan kalian berdusta atas namaku, karena sungguhnya berdusta atas namaku itu memasukkan dia ke dalam neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan sanad yang sahih. Dari Salamah bin Al-Aqwa diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia Salamah bin Al-Aqwa mendengar Rasul sallallahu bersabda, "Man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang mengada-adakan perkataan atas namaku padahal aku tidak berkata demikian, hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Walaupun isi perkataannya bagus, benar. Seperti tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai masuk lubang lahat. Isinya kan bagus ya. Walaupun bagus, jangan diaku-aku itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain yang diterima dari Zubair bin Awam, diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, juga Abu Daud dalam kitab sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Kenapa berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancamannya neraka? Ya jelaslah. Jangan atas nama Nabi, atas nama orang biasa aja enggak boleh. Adapun berdusta atas nama Nabi jauh lebih besar dosanya. Karena apa? Karena mengatasnamakan syariat. Ucapan Nabi adalah wahyu, sumber dari syariat, sehingga mempengaruhi ajaran dan pemahaman serta pengamalan, bahkan keyakinan dalam agama ini. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna kadziban alayya laisa ka kadzibi ala ahadikum." Faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama salah seorang di antara kalian. Maka siapa orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Waliyatubillah. Inilah dosa yang keempat yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Kelima, tadi kita mulai jam berapa? Jam 9. Sekarang sudah 10:30, satu setengah jam tuh. Jadi kelimanya nanti aja tahun depan atau 5 tahun lagi. Karena waktu yang terbatas, kita tidak sempat membahas amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Judul kita kan ciri-ciri ahli surga dan ahli neraka ya. Dan kita lebih memulai dari neraka dulu biar takut gitu. Ada wanitanya? Oh, wanita. Ah, ada spesial wanita-wanita ahli surga dan wanita-wanita ahli neraka. Nah, yang tadi umum laki ataupun perempuan sama. Tapi ada yang spesial khusus bagi wanita. Baik ahli neraka ataupun ahli surga. Biar nanti tidak ditanyakan, saya bahas sedikit. Ciri atau penyebab utama seorang wanita masuk ke dalam neraka adalah karena kekufuran mereka. Tapi bukan kufur kepada Allah dan Rasulnya, tapi kufur kepada suaminya. Kata Nabi SAW, ru'aitun nar, aku melihat neraka. Fa'idha aktharu man dakhalaha an-nisa. Aku melihat neraka, tiba-tiba aku melihat kebanyakan pemeluknya adalah para wanita. Bertanya para sahabat Bima, ya Rasulullah, karena apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bikufrihin, karena kekufuran mereka. Para sahabat bertanya lagi, ayakfurna billahi wa rasulih, apakah karena kekufuran kepada Allah dan Rasulnya? Bukan. Yakfurnal asyir, kufur kepada suaminya. Sehingga apabila seorang wanita memiliki banyak kebaikan kepada suaminya, dalam hadis lain suaminya melakukan banyak kebaikan kepada istrinya, suatu saat si suami ini melakukan satu kesalahan, lalu istrinya menyatakan, ma ra'aitu khairan qat, aku tidak pernah merasakan kebaikan dari dirimu sedikit saja. Gugurlah seluruh pahala kebaikan yang pernah dilakukan oleh istrinya kepada suami tersebut. Ibu-ibu hati-hati ngomong kepada suami. Sedikit aja ngomong, Pak, selama kita berumah tangga sudah sekian tahun, saya gak pernah senang, gak pernah bahagia, gak pernah apa-apa perhatian saya. Kesel karena kesalahan suami. Padahal perhatian dan kebaikan suami gak kehitung tuh. Apa akibatnya? Pertama, terancam dengan ancaman neraka sebagaimana hadis ini, kufur kepada suaminya. Yang kedua, seluruh kebaikan, pahala yang pernah dilakukan oleh istri kepada suami terhapus karena omongannya itu. Sayang gak? Sayang banget. Kasian gak wanita itu? Super kasian. Sudah capek-capek berbuat kebaikan terhapus gara-gara omongannya sendiri itu. Oleh karena itulah, maka salah satu penyebab masuknya seorang wanita kepada neraka karena kekufuran kepada suami, kepada kebaikan-kebaikan suami, kedurhakaan dan ketidaktaatan seorang istri kepada suami. Sekalipun kebaikan-kebaikannya banyak, seluruh kebaikannya terhapus. Oleh karena itu, saya pernah kutipkan sebuah hadis yang sahih. Tiga orang, tiga golongan manusia yang la turfa'u salatuhum min ru'usihim, tidak akan diangkat salat-salat mereka dari kepala-kepala mereka. Salah satunya adalah imra'atun batat wa zaujuha sakhitun 'alaiha, wa zaujuha 'alaiha sakhit. seorang wanita yang tidur dalam keadaan suaminya murka, suaminya marah kepada istrinya itu karena tidak ada perhatian kepada suami, maka sholat wanita itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itulah pantas kebanyakan wanita masuk ke dalam neraka. Adapun ciri-ciri wanita ahli surga dijelaskan, khairun nisa imra'atun idza nadarta ilaiha saratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Sebaik-baik wanita adalah seorang istri yang apabila engkau sebagai suaminya melihat kepada dirinya, dia menyenangkan engkau. Senang karena dua hal. Pertama, penampilan fisiknya menyenangkan gitu ya, fresh, segar, cantik, berdandan, wangi gitu ya. Kedua, roman wajah dan sikapnya menyenangkan. Full senyum, ramah, lemah lembut. Sebab walaupun cantik seperti bidadari, kata orang Sunda mah, gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Matak tisirle kutu tisoledat tuma. Nah itu susah diterjemahkan. Pokoknya cantik banget gitu ya. Tapi roman wajahnya cemberut, manyun, kayak yang lagi sariawan. Omongannya ketus, sikapnya kepada suami kasar. Apakah wanita si cantik seperti bidadari ini ketika dipandang oleh suaminya, suaminya senang? Enggak. Sumpek. Perasaannya tidak nyaman. Wanita seperti itu termasuk wanita yang nusyuz. Imam Ibnu Katsir menyatakan, wal mar'atun nasyizah hiyal mar'atul lati ghadabat zawjaha wa abasat wa a'radat an hajati zawjiha. Wanita yang nusyuz adalah wanita yang marah kepada suaminya dan cemberut serta berpaling dari kebutuhan suaminya terhadap dirinya. Inilah yang durhaka, dilaknat oleh malaikat. Sholatnya tidak akan diterima dan menjadi penyebab masuknya wanita itu ke dalam neraka. Sebaik-baik wanita lah wanita yang apabila engkau sebagai suami memandang kepadanya, dia menyenangkan engkau. Bila engkau memerintahkannya, dia taat. Dan bila engkau tidak ada di hadapannya, dia memelihara hartamu dan menjaga kehormatanmu. Dalam hadis lain dikatakan, innal mar'ata idza shallat khamsaha wa syahrat wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat nafsaha qila laha udkhulil jannata min ayil abwabi syi'ti. Bila seorang wanita mampu memelihara sholatnya yang 5 waktu, saumnya yang 1 bulan penuh di bulan Ramadan, mentaati suaminya dan menjaga kehormatan dirinya, kepada wanita itu akan dikatakan, silakan kalian masuk surga melalui pintu surga mana saja yang kalian suka. Pintu surga kan ada 8. Ada pintu khusus untuk ahli sholat dan tidak akan boleh masuk ke sana kecuali ahli sholat. Ada pintu khusus ahli saum yang disebut pintu apa? Royan. Tidak akan bisa masuk ke pintu itu kecuali ahli saum. Ada pintu jihad, pintu sodako dan pintu-pintu yang lainnya. Wanita dengan kriteria tadi, ahli sholat, ahli saum, taat kepada suami, memelihara kehormatan dirinya, dia bebas masuk ke surga melalui pintu mana saja yang dia suka. Mau masuk pintu sholat, pintu saum, pintu jihad, pintu sodako, pintu amar ma'ruf, nahi munkar, pintu yang lain dibolehkan bebas. Inilah hebatnya wanita yang memiliki kriteria yang disebutkan tadi. Nah, cukup sampai di sini saja ya. Kita masih memiliki sisa waktu, sebenarnya enggak bersisa sih, sebab sampai jam 10. Tapi enggak apa-apa, kita buka sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk ditanyakan untuk bapak-bapak, bisa langsung ngacung dan berbicara. Untuk ibu-ibu dipersilakan melalui tulisan. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin, sampai di sini dan insyaallah kita masuki sesi tanya jawab ya. Kira. Tapi bagaimana dengan pendapat perkataan sebagian orang atau ulama alam, penghuni surga juga terbanyak ada perempuan, dengan dalil satu orang penghuni surga mendapat istri bidadari, mendapat juga istrinya di dunia. Bagaimana dengan perkataan itu, Ustaz? Iya. Pertanyaan, kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Apakah ini tidak bertolak belakang dengan keterangan yang menyatakan kebanyakan dari penghuni surga adalah wanita? Iya, tentu saja tidak bertentangan, dua-duanya benar. Karena apa? Karena penghuni surga pertama terdiri dari para wanita yang pernah hidup di dunia dan mereka solihah selama di dunianya di ahli surga, ditambah dengan wanita-wanita bukan penghuni dunia, yaitu para bidadari surga yang sekarang sudah ada di surga dan selalu mengawasi calon suaminya di dunia. Ini kiat nih bagi suami ya, yang sering atau kadang-kadang menghadapi kelancangan sang istri. Kalau lancangnya di rumah mungkin berani membentak suaminya. Kalau lancangnya di masjid ini, ngobrol dalam kajian seperti yang sedang dilakukan oleh beberapa ibu-ibu di sono tuh. Obrolannya kan kedengaran ke sini ya. Lebih parah disindir juga terus ngobrol. Nah, setelah digituan baru diem. Ibu-ibu di Qatar. Nih, ada hiburan bagi para suami ketika dia dimarahi oleh istri. Dibentak oleh istri. Agar tidak marah, tidak emosi, bahkan bisa tersenyum di tengah-tengah bentakan istrinya. Pertama, yang sudah kita jelaskan waktu di Doha, di awal-awal ya. Ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan istri kepada kita yang pasti jauh lebih banyak. Sehingga kesalahan yang sekarang sedang dilakukan itu bisa dimaklumi. Bisa dieliminir, terhapus oleh kebaikan istri yang jauh lebih banyak. Ingat-ingat aja. Apa sih kebaikan istri kepada kita? Banyak. Dia yang memasakkan untuk kita, mencucikan pakaian kita, mengandung anak-anak kita, menyusui anak-anak kita, mengurus anak-anak kita, mengurus harta, menunggui rumah, dan istri kita lah menjadi penyebab utama terhindarnya kita dari dosa, dari maksiat terhadap wanita lain. Ah, tidak terhitung lah. Makanya kebaikannya jauh lebih banyak daripada kesalahan yang sekarang ini sedang dilakukan oleh istri kita. Kedua, agar kita bisa tersenyum di tengah bentakan dan kedurakan istri adalah sadari, ketahui, bahkan yakini, ketika istri kita menyakiti kita, saat itu ada wanita lain yang sangat cantik sedang membela kita. Siapa wanita itu? Wanita bidadari surga, calon istri kita setelah kita mati dan masuk surga nanti. Sebab Nabi selesai menyatakan, La tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya illa qalat zaujatuhu fil jannah minal huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah. Tidaklah seorang istri di dunia menyakiti suaminya kecuali istri dari suami itu di akhirat, di surga, berupa bidadari surga, akan berkata kepada wanita tersebut, la tu'dhihi qatalakillah, jangan kamu sakiti dia, semoga Allah memerangimu, karena sungguhnya dia hanya sementara di sampingmu, sebentar lagi dia akan datang menjadi pendampingku. Itu kata bidadari surga. Jadi kita dibela. Makanya ketika seorang suami disakiti oleh istrinya, bayangkan dengan bayangan yang kuat saat ini bidadari surga membela kita dan mengatakan perkataan tadi kepada istri kita di dunia. Bayangkan yang khusyuk. Seorang wanita cantik bidadari surga membela kita ketika kita disakiti. Maka membayangkan hal tersebut secara khusyuk, kita bisa tersenyum. Kalau kita, istri kita merasa aneh, diomongi kok kalah senyum, gitu ya. Jawab, kenapa saya senyum, kamu mau tahu? Sambil tetap senyum. Kenapa? Sekarang saya sedang dibela oleh seorang wanita yang cantik luar biasa, dan wanita itu sedang memarahimu. Kira-kira kalau kita ngomong begitu ke istri di saat istri marah, apa yang terjadi? Tambah marah. Mana wanitanya? Mana wanitanya? Ada di luar? Dibuka pintunya. Enggak ada siapa-siapa. Mana? Jangan-jangan di Facebooknya. Mana HP-nya? Mana BBM-nya? Kita kasih nih BBM saya. Enggak ada tuh. Iya, enggak ada, enggak kelihatan oleh kamu. Di mana ngumpetnya? Di surga. Loh, kamu tahu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia kecuali istri dari suami itu di akhirat, berupa bidadari surga, berkata, la tu'dhihi qatalakillah. Jangan kamu sakiti dia. Dia hanya sementara di kamu, sebentar lagi akan menghampiri saya, menjadi pendamping saya. Nah, gitu ya. Dan ini menunjukkan para wanita bidadari surga sudah ada sejak sekarang. Jumlahnya jauh lebih banyak. Karena ada satu ahli surga yang Allah janjikan beberapa bidadari surga. Selain istri kita di dunia, akan tetap menjadi istri kita di akhirat kalau istri kita juga masuk surga sama-sama kita. Tapi sekali lagi, jangan kepikiran, aduh bosan itu lagi, di sini aja udah mumet, ikut lagi ke surga. Jangan ada pikiran gitu. Itu penderitaan, dan penderitaan itu gak akan ada di surga. Kondisi keadaan istri kita di surga gak seperti sekarang. Cantik loh. Kalau di sini baru kelihatan cantik kalau dilihat 10 kilo jaraknya. Kalau di surga benar-benar asli berubah menjadi seorang wanita yang super cantik, terkena dengan hembusan air surga, angin surga, maka kecantikannya detik demi detik akan semakin bertambah, dan keadaannya mudah lagi. Kalau umpamanya, aduh istri saya akan menjadi istri saya tetap di surga, dilihat sudah peot. Nah, di surga beda lagi, mudah lagi nanti. Oleh karena itu, tidak ada penderitaan. Jadi ya, di neraka lebih banyak wanita, di surga juga lebih banyak wanita. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena ini khusus untuk para wanita, kita prioritaskan pertanyaan dari akhwat. Sok. Kemudian suaminya ridho, dan rumah tangga berantakan, tapi Iya, mana yang harus diprioritaskan? Apakah beres-beres rumah tapi tidak ngaji, gitu ya? Atau hadir ke pengajian tapi rumahnya berantakan kayak perahu habis dibom? Sebenarnya dua hal ini tidak harus dibenturkan. Dua-duanya harus bisa dilaksanakan tanpa harus dijadikan sebagai sebuah dilema. Milih ini atau itu, gitu ya. Pertama, ngaji itu tidak tiap hari. Kadang seminggu sekali. Tiap hari itu kalau ada daurah seperti ini aja, gitu ya. Tapi kalau gak ada daurah mungkin seminggu sekali. Dan sekali ngaji berapa jam? Maksimal 2 jam. Lewat di atas 2 jam mubazir. Bisa jenuh, jemu, dan materi tidak masuk. Lewat 2 jam orang udah ngobrol. Kalau ahwat dari detik pertama sudah ngobrol. Mubazirlah itu ilmu. Oleh karena itu, maka di saat tidak ngaji kita terbiasa membereskan rumah. Pas ada jadwal ngaji, jadwal beres-beres harus dirubah. Kalau umpamanya selama ini ibu-ibu beres-beres di rumah sejak ba'da sholat subuh gitu ya, zuhur baru beres gitu ya, pas ada jadwal ngaji bangun lebih awal jam 3 sudah beres-beres di rumah, jam 8 sudah beres. Pas mau berangkat ngaji, rumah tidak lagi berantakan. Jadi antisipasi seperti itu. Ngaji bisa, rumah tetap beres. Kecuali kalau memang akhwatnya malas gitu ya, jorok. Mau ngaji mau tidak tetap berantakan itu. Jadi pertanyaan ini muncul dari akhwat yang malas dan jorok biasanya. Kalau bagi akhwat yang rajin, gak perlu ada pertanyaan ini karena dia sudah bisa mengantisipasi, oh nanti ada ngaji jam 9, jam 8 saya harus sudah berangkat gitu ya. Maka dia sudah bisa ngatur ketika berangkat rumah tidak boleh berantakan. Begitu ya, jawaban dari pertanyaan itu tidak harus dibenturkan karena kedua-duanya bisa dilakukan tanpa harus berbenturan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesehatan buat Ustaz dan keluarga. Wa iyyakum. Mudah-mudahan yang bertanya juga demikian, selalu dirahmati dan diberi kesehatan, dibukakan pintu rahmat ampunan, juga pintu rizki yang melimpah, dan dijadikan sebagai keluarga ahli surga. Amin. Demikian juga seluruh pendengar dari kajian ini sekarang. Pertanyaan saya adalah satu, adakah dalil yang mengatakan bahwa orang-orang yang masuk neraka setelah habis dosanya dibakar neraka baru dimasukkan ke dalam surga? Banyak, seabrek. Di dalam kitab Sahih Muslim, Imam An-Nawawi, Imam Muslim memberikan judul bab orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga. Lalu dikutip beberapa hadis sahih dalam masalah itu. Orang muslim karena dosanya dia masukkan ke dalam neraka sampai gosong. Setelah gosong kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Lalu utuh lagi dia kondisinya seperti sedia kala. Lalu dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang ahli surga menyebutnya dengan sebutan Al-Jahannamiyin. Artinya mantan-mantan penghuni jahannam. Ada banyak dalil tentang hal itu ya. Dua, apa saja ibadah yang dilakukan oleh istri Fir'aun sehingga Allah menjanjikan sebuah rumah untuknya di surga, mengingat banyaknya suami-suami sekarang yang berperilaku seperti Fir'aun? Ah, lebay ini. Suami yang seperti Fir'aun itu, apakah suami itu mengatakan aku Tuhanmu yang paling tinggi? Apa ngomong begitu? Enggak ya. Paling yang dimaksud seperti Fir'aun itu, suami itu galak gitu ya. Itu bukan kayak Fir'aun. lebay namanya kalau disebut seperti Fir'aun. Yang menjadi penyebab istri Fir'aun dijadikan model para wanita mukmin. Daraballahu mathalan alladziina aamanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibnili bait indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumi dzalimin. Allah memberikan perumpamaan kepada kalian tentang orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Ketika istri Fir'aun mengatakan Rabbi ibnili baitan indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan bagi saya sebuah rumah di sisimu di surga. Apa yang menyebabkan Allah memberikan jaminan seperti itu? Pertama, karena keimanan beliau kepada Allah, kepada dakwah Nabi Musa di tengah ancaman, intimidasi dan hukuman yang dahsyat, di tengah kejahatan Fir'aun dan di tengah lingkungan orang-orang yang sangat anti kepada keimanan. Dan ini gak gampang. Ujiannya dahsyat, pengorbanannya besar. Enggak semua orang bisa begitu, hanya beliau satu-satunya di lingkungan seperti itu, ditambah dengan siapa? Pembantu Fir'aun, tukang nyisir anaknya yang disebut dengan sebutan apa? Masyithah deh ya. Para masyithah itu artinya wanita penyisir. Musyid itu sisir. Wanita tukang nyisir disebut masyithah. Bukan nama. Tapi namanya tidak disebutkan. Dia beriman dengan keluarganya, dengan resiko semuanya dibakar, dimasukkan ke api penggorengan, ya. Sampai anaknya juga. Anak yang masih bayi ketika mau dimasukkan baru ragu. Si bayi ini kemudian ngomong, jangan takut, jangan sedih, semuanya Allah menjanjikan surga untuk kita. Setelah ngomong barulah dimasukkan. Jadi dahsyatnya pengorbanan mereka, penderitaan mereka, dan tetap di atas keimanan, itu yang bernilai luar biasa besarnya. Kalau kita beriman tanpa risiko seperti keimanan kita di Indonesia, kan gak ada risiko tuh. Apa ada ancaman siapa yang beriman di penjara? Apa begitu? Ditembak di tempat. Apa begitu? Enggak. Maka nilai keimanan kita tanpa ada tekanan, intimidasi, tidak sebanding dengan keimanan Asiah istri Fir'aun di tengah himpitan, intimidasi, ancaman dan kekerasan sikap Fir'aun. Itu penyebab utamanya, ya. Adapun apa yang dilakukan oleh Asiah istri Fir'aun, tidak ada penjelasan. Karena apa? Syariat yang berlaku di zaman Nabi Musa berbeda dengan syariat yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengingat banyaknya suami sekarang berperilaku seperti Fir'aun, apa hubungannya istri Fir'aun dengan suami-suami dari si ibu si penanya ini? Ya tetap ibu beriman di tengah suami yang galak gitu ya. Apakah hijrah berlaku untuk seorang yang tinggal di kampung yang masih banyak kegiatan bid'ah dan susah atau tidak bisa sempurna melaksanakan sunnah? Kalau di tempat itu kita tidak boleh mengamalkan sunnah. Begitu sedikit mengamalkan sunnah, tonjok. Ada umpamanya perbuatan yang sesuai dengan Quran sunnah, digebuk, diusir dan seterusnya, ya wajib kita pindah. Tapi kalau tidak diapa-apakan kecuali hanya dicela, dibenci, ya itu risiko dari sebuah pengamalan sunnah. Terus kita bisa istiqomah di atas sunnah, bahkan berdakwah satu demi satu ada orang yang terdakwai, bagus, tetaplah tinggal di sana. Tapi kalau umpamanya begitu tinggal di sana, iman kita semakin melorot, sunnah kita semakin lepas, terus kita semakin terpengaruh dengan kebidahannya, dan itu berbahaya, ya dia wajib pindah. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menyumbang atau mensupport kegiatan di masjid yang belum menjalankan sunnah, seperti di kampung-kampung, contoh kegiatan anu-anu-anu yang tidak sesuai sunnah. Ya, kalau kita tahu bahwa itu menyimpang dari sunnah, berarti secara syar'i dosa. Maka membantunya, menolongnya, apalagi terlibat, berarti ta'awun alal ithmi wal udwan. Dan itu terlarang. Allah berfirman, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jangan kalian saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Ketika kita menyampaikan yang hak, kadang-kadang kita mendapat ucapan seperti ini, jangan merasa benar sendiri, nanti timbul sombong. Bagaimana menanggapi perkataannya? Itu jawaban emosional dan sama sekali tidak ilmiah. Kalau begitu, ketika dia bertemu dengan tukang mabuk, lalu dinasihati, gak boleh mabuk begitu, gak boleh haram itu. Lalu kata si pemabuk, jangan merasa benar sendiri, nanti kamu sombong. Apa jawaban dia coba? Ya. Yeah. Apa jawaban dia? Kalau seperti itu, nanti kita gak boleh memberi nasihat kepada setiap orang yang salah. Gak boleh dakwah. Gak boleh kita ngomong ke penjudi, udahlah berhentilah judinya, dosa lo, haram. Apakah ngomong begitu berarti merasa benar sendiri, berarti merasa diri kita suci, berarti merasa kita yakin ahli surga dan dia ahli neraka? Enggak. Enggak ada hubungannya dengan kita suci atau enggaknya ke surga atau enggaknya, enggak ada hubungan. Yang jelas kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati dan mengingatkan orang yang bersalah. Mengingatkan orang yang bersalah tidak berarti kita merasa benar sendiri, enggak. Kalau memang setiap nasihat diomongi begitu, udah enggak dakwah aja kalau begitu. Ya, balikan seperti itu. Kalau memang ya ngomong kebaikan berarti merasa benar sendiri, maka orang yang paling merasa benar sendiri adalah para ustaz, para kiai, para ulama, bahkan Nabi Muhammad SAW merasa benar sendiri. Kan gitu? Apa begitu? Enggak. Kita berdakwah bukan karena merasa benar sendiri dan selain kita salah, bukan. Tapi kita berdakwah atas perintah Allah dan Rasul. Wallahu a'lam bissawab. Adakah dengan melakukan bid'ah akan menggugurkan semua pahala semasa di dunia? Ya, kemarin sudah dijelaskan. Ayat Al-Qur'annya jelas. Surah Al-Hujurat ayat pertama dan ayat yang kedua menyatakan, ayat keduanya terutama, la tarfa'u aswatakum fawqa sutun nabi wa la tajhar lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din antahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Janganlah kalian meninggikan suara di atas suara nabi, seperti omongan kalian kepada sebagian yang lain, lalu gugur amal kebaikan kalian tanpa kalian sadari. Padahal meninggikan suara di atas suara nabi bentuk kelancangan terendah kepada nabi. Isi omongannya benar, tapi nada suaranya lebih tinggi dari suara nabi, itu gugur pahala-pahala kebaikan dia tanpa kita sadari. Apalagi kalau lebih dari itu, apalagi kalau menyimpang dari tuntunan ajaran nabi dalam mengamalkan agama ini. Dua, adakah implikasi atau amplikasi, A tapi ada titiknya, implikasi tidak mau berhijrah ditempatkan di neraka, boleh diimplikasikan buat rakyat Palestina yang tidak mau berhijrah? Sekarang lihat, apakah rakyat Palestina bisa beribadah enggak? Kalau bisa, enggak kena. Mereka tetap sholat, tetap beribadah, dan tetap fight, melawan, jihad, melawan orang-orang kafir. Dan itu jihad, real, nyata jihad. Alasannya karena agama yang dihadapi orang-orang kafir, dan peperangan itu timbul karena serangan mereka kepada tanah Palestina, serangan pengusiran yang ingin dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam. Allah berfirman, ya, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam tukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallahum. Wa may yatawallahum fa ulaika humud dhalim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Karena sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Hanyalah Allah melarang kalian berbuat baik kepada orang kafir yang memerangi kalian karena agama kalian dan mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Haram berbuat baik kepada mereka, lawan. Nah, seperti yang dilakukan oleh orang Palestina, wallahu a'lam. Bagaimana sekiranya seorang wanita yang tidak ada mahram berada di tempat yang penuh maksiat, haruskah dia berhijrah? Ada mahram atau tidak ada mahram, wajib berhijrah. Karena apa? Karena ketidakadaan mahram itu adalah di luar kemampuan dia. Umpamanya dia wanita sebatang kara, enggak punya suami, enggak punya anak laki-laki, enggak punya adik saudara laki-laki, ayahnya sudah meninggal, gitu ya. Dia berada di tempat yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan agamanya. Lalu kalau hijrah tanpa mahram, ya apa boleh buat? Sebab di tempat itu pun juga berarti tidak ada mahram. Apabila seorang istri sudah melaksanakan sholat, puasa, dan taat pada suami, maka masuklah dia kemana-mana pintu surga. Bukan kemana-mana pintu surga, ke pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Apakah maksudnya cukup sahaja bagi seorang wanita untuk sholat, puasa, dan taat pada suami, maka seorang wanita boleh masuk surga tanpa amalan lain? Taib, ini bagus pertanyaan. Bagaimana kalau seorang wanita memenuhi kriteria tadi, ya sholat, ya saum, ya taat kepada suami, ya juga memelihara kehormatan dirinya, tapi dia tidak zakat karena walaupun dia banyak uang, dia tidak haji walaupun sudah mampu, dia tidak ngaji walaupun sebenarnya bisa ngaji dan memungkinkan, ya. Terus selain itu dia berdosa dengan dosa-dosa yang lainnya, ghibah, ya, fitnah, ditegur, ghibah itu dosa, terancam neraka. Nggak apa-apa, saya sudah sholat, saum, taat kepada suami, memelihara diri, surga tuh kata hadis juga. Apakah begitu? Tidak. Hadis tadi adalah sebuah hadis yang ringkas tapi di dalamnya terkandung makna, mencakup banyak makna, ya. Orang yang sholatnya benar, saumnya benar, melahirkan efek positif dalam aspek lain. Sholat yang benar sudah kita jelaskan akan menghindarkan orang itu dari keji dan mungkar. Kalau sholat dilaksanakan, keji dan mungkar tetap dilaksanakan seperti ghibah, dusta, berarti sholatnya tidak benar. Dan orang yang sholatnya tidak benar tidak masuk dalam hadis tadi. Sebab hadis tadi menyatakan kalau wanita memelihara sholat yang lima waktu dan saumnya, artinya sholat yang benar, yang memberi efek positif terhindar dari keji dan munkar. Kalau sholat tapi keji dan munkar tetap, fawailul lil musallin, gitu ya. Nah, jadi sholat yang benar, saum yang benar mengakibatkan apa? Dia terdorong untuk melakukan amalan-amalan kewajiban lainnya, hajinya, zakatnya, tholabul ilminya, infak dan sodakohnya, dan seterusnya. Itu efek dari sholat dan saum yang benar. Oleh karena itulah, maka kalau seorang wanita hanya empat ini, sholat, saum, taat kepada suami, gitu ya, memelihara kehormatan dirinya, tapi dia ghibah, dia tidak menuntut ilmu, dia tidak haji, tidak zakat dan seterusnya, menunjukkan sholat dan saum yang dia lakukan bukan sholat dan saum seperti yang dikehendaki oleh hadis ini. Sebab sholat dan saum yang dikehendaki oleh hadis ini adalah sholat dan saum yang memberi efek positif di aspek yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kata Ustaz tadi bahwa keburukan ditutupi oleh kebaikan ketika dihitung di hari akhir. Tetapi misalkan ada seorang manusia ketika semasa hidupnya sangat banyak melakukan kebaikan seperti sedekah dan sebagainya, tapi sangat jarang melakukan sholat. Bukankah yang pertama dihisab dihitung adalah sholat? Kalau sholat tidak benar, maka yang lain belum dihitung. Apakah itu tetap bisa dihitung kalkulasi keburukan ditutupi oleh kebaikan dan masuk surga? Ya, kalau orang rajin sedekah tapi tidak sholat, ya, dosa keburukan sholat beratnya tidak akan bisa ditandingi oleh infak seumur hidup. Kita punya gunung emas, seluruh harta kekayaan di jagat raya ini milik kita, terus kita infakkan di jalan Allah, kita sodakohkan, pahala dari infak dan sodakoh itu tidak akan bisa menutupi besarnya dosa walau hanya meninggalkan satu kali sholat. Lihat Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Salah satu dosa besar adalah meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa berzina, dosa mabuk, dosa judi, dosa maling, dosa membunuh. Kenapa? Karena dosa sholat, dosa yang berupa merampas hak Allah SWT. Sedangkan dosa mencuri, dosa membunuh, dan yang lain-lainnya, dosa yang berupa merampas hak sesama manusia. Hak manusia jauh lebih kecil dibanding hak Allah SWT. Hak teragung yang harus kita tunaikan adalah hak Allah. Dan hak Allah yang teragung yang pertama adalah tauhid. Allah ditauhidkan. Baru setelah itu sholat. Makanya dosa satu kali meninggalkan sholat lebih besar dibandingkan dosa satu kali berzina, satu kali berjudi, satu kali mabuk, dan seterusnya. Makanya besarnya dosa meninggalkan sholat tidak akan tertutup oleh infak seumur hidup. Jadi ketika ditimbang, tetap saja dosa karena meninggalkan sholat tetap lebih berat dan tidak akan tertutupi oleh kebaikan infak seumur hidup. Wallahu a'lam bishawab. Tadi diterangkan bahwa jika Allah mencintai hambanya, maka Allah memberi ujian penderitaan. Pertanyaan, apakah penderitaan itu identik dengan sakit? Sakit termasuk salah satu di antara penderitaan, di antara musibah, di antara ujian. Salah satu aja. Ada gak ujian atau penderitaan selain sakit? Ya banyak. Ya, sehat tapi sedih. Baik kesedihannya karena umpamanya salah seorang anggota keluarga yang kita cintai meninggal, atau kita difitnah orang, digibahi orang, gitu ya. Secara fisik kita gak sakit, tapi secara psikis kita menderita. Kita hilang uang, dicopet, sedih, itu menguburkan dosa. Semakin sering dicopet, jangan. Semakin sering kita bersedih karena apapun, semakin banyak dosa yang berguguran dari diri kita, ya. Sakit itu hanya salah satu. Apa hukum mengamalkan hadis dhaif seperti oleh sebagian kaum muslimin? Di sini disebut tapi enggak saya baca. Hindarkan penyebutan nama orang, nama kelompok, nama organisasi. Apalagi dalam konteks menyalahkan atau dalam konteks mencela. Hadis dhaif tidak boleh diamalkan karena diduga bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin benar dari Rasul, tapi lebih mungkin bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik kita memelihara agama ini dari perkataan orang biasa yang mengataskan Nabi, ya, daripada tercampuri oleh perkataan orang. Makanya hadis dhaif tidak boleh diamalkan dalam masalah akidah dan juga dalam masalah hukum yang menjadi dalil bagi disyariatkannya suatu amalan. Bukankah ada perkataan bahwa hadis dhaif boleh diamalkan dalam masalah fadhailul a'mal? Iya, benar. Cuma kaidah ini banyak disalahfahami. Dia menerapkan kaidah hadis dhaif boleh dilakukan dalam fadhailul a'mal tanpa memperhatikan batasan yang diterapkan oleh para ulama dalam hal ini. Adapun yang dimaksud hadis fadhailul a'mal boleh dipakai, hadis dhaif boleh dipakai dalam fadhailul a'mal adalah, ya, maknanya hadis dhaif yang menjelaskan fadhail atau keutamaan sebuah amalan yang sudah disyariatkan. Sehingga hadis dhaif ini tidak menjadi dalil untuk mensyariatkan satu amalan. Contoh, tahajud. Tahajud disyariatkan enggak? Ya, disyariatkan. Oleh apa? Oleh Quran dan hadis yang sahih. Quran menyatakan wa minal laili fatahajjad bihi. Di tengah malam, sebagian malam tahajudlah kamu. Jadi pensyariatan tahajud ditetapkan oleh Quran dan hadis yang sahih. Kemudian ada hadis dhaif menceritakan tentang keutamaan tahajud. Umpamanya, siapa orang yang sholat tahajud 40 malam berturut-turut, maka firasat dia tidak akan salah. Ada umpamanya hadis dhaif seperti itu. Boleh gak kita pakai? Boleh. Boleh gak kita amalkan untuk memberikan dorongan tahajud? Boleh. Kenapa boleh? Karena hadis ini bukan sebagai dalil untuk menetapkan syariat tahajud. Syariat tahajud kan ya didasarkan berdasarkan Quran dan hadis. Begitu pula kalau ada hadis dhaif yang menjelaskan tentang keutamaan saum Senin Kamis, keutamaan saum Daud, keutamaan majlis ilmu, dan keutamaan amalan-amalan lain yang sudah disyariatkan baik dalam Quran ataupun hadis sahih, boleh. Adapun menggunakan hadis dhaif sebagai dalil pokok untuk mengamalkan amalan tertentu, maka ini tidak boleh. Salah satu contoh yang saya kemukakan ini diikhtilafkan sebenarnya oleh para ulama. Contoh, ada yang disebut sholat tasbih. Sholat tasbih, sholat 4 rakaat, tapi di setiap rakaat membaca tasbih 75 kali. Ketika berdiri 15 kali, ketika ruku, ketika itidal, ketika sujud, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu ya? Nah, itu. Kata ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, kalau siapa yang mampu melakukan ini tiap hari lakukan. Kalau enggak seminggu sekali, kalau enggak sebulan sekali, kalau enggak setahun sekali, kalau enggak seumur hidup sekali, maka lakukanlah. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, dan ini dikukuhkan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah, hadis ini dhaif. Maka tidak boleh diamalkan karena apa? Karena hadis ini menjadi dalil pokok disyariatkannya salat tasbih. Menetapkan syariat suatu amalan tidak boleh didasarkan pada hadis dhaif. Wajib berdasarkan Quran atau hadis sahih. Tapi sekali lagi khusus untuk salat tasbih, ikhtilaf. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini sahih. Syekh Ridwan Jami Ridwan dalam tahqiq kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul, kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Imam Ibn Qudamah menyatakan hadis ini sahih. Imam Ibn Qudamah juga menyatakan hadis ini sahih. Sehingga bagi ulama yang menyatakan hadis ini sahih, mereka mengamalkannya. Tapi bagi yang menyatakan ini dhaif, tidak mengamalkannya dan menyatakan tidak boleh, karena didasarkan pada hadis dhaif, dan hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil, tidak boleh diamalkan, termasuk dalam hal menetapkan syariat amalan tertentu. Jadi yang dimaksud dengan hadis dhaif boleh dipakai dalam hal fadailul a'mal, maksudnya hadis dhaif yang menjelaskan fadail atau keutamaan sebuah amalan yang sudah disyariatkan oleh Quran dan Sunnah. Begitu ya, wallahu a'lam bissawab. Bagaimana memahami hadis mengenai orang yang mempunyai satu kartu berisi kalimat la ilaha illallah dengan mengalahkan 99 kartu, bukan kartu 99 buku ya, yang berisi dosa-dosa. Bagaimana dengan amalan lain seperti sholat, puasa, zakat dan lain-lain, dan dosa-dosa apa yang dapat diampuni hanya dengan kalimat tauhid? Bagaimana dengan dosa istri ke suami, apakah bisa juga diampuni dengan kalimat tauhid? Hadis tadi sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan ini dicantumkan dalam kitab-kitab tauhid dalam bab fadailu tauhid. Keutamaan tauhid, keutamaan tauhid. Bahwa tauhid itu bisa menghapus dosa. Selain itu ada lagi dosa lain, keutamaan lain. Nabi Musa berkata, ya Allah, ajarkan kepadaku kalimat yang paling agung. Kata Allah, katakan olehmu la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, semua orang mengatakannya. Aku ingin yang lain. Apa kata Allah? Hai Musa, sesungguhnya bila kalimat la ilaha illallah ya disimpan di satu daun timbangan, lalu langit dan bumi yang tujuh, langit yang tujuh dan bumi yang tujuh disimpan di daun timbangan yang lain, lalu kedua-duanya ditimbang, niscaya akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Beratnya kalimat tauhid la ilaha illallah lebih berat dari tujuh langit dan tujuh bumi. Ini menunjukkan dosa kita tidak akan seberat langit dan bumi yang tujuh. Ya. Maknanya nanti akan terhapus. Jadi ya, kalimat tauhid yang benar dengan pemahaman benar, syarat-syarat terpenuhi, ya bisa menghapus dosa-dosa selain kalimat tauhid. Wallahu a'lam bisawab. Waktunya sudah habis. Tadinya saya mau tutup jam 11, tapi saya enggak lihat jam, kebablasan sampai menjelang zuhur. Cukup sampai di sini saja dulu insyaallah. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang, membahas hal-hal lain yang jauh lebih penting dan lebih perlu dari apa yang sudah kita bahas. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.